Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wa ba'd, faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-mas'alah ats-tsalitsah. Berkata al-mu'allif, pengarang kitab Fiqih Muyassar, permasalahan yang ketiga dari kitab An-Najasat, dari bab An-Najasat. Setelah beliau hafizahullah menjelaskan beberapa perkara-perkara yang najis, maka beliau masuk kepada permasalahan berikutnya, yaitu terkait qala kaifiyatu tathhirin najasati. Kaifiyatu tathhirin najasati, cara mensucikan najis, cara membersihkan an-najasah, cara membersihkan dan mensucikan najis. Jika sesuatu yang najis itu mengenai badan kita atau mengenai pakaian dan tempat-tempat yang lain, maka bagaimana cara membersihkannya? Di sini mu'allif akan membahas tentang permasalahan tersebut. Qala al-awwal, idza kanat an-najasatu fil ardi wal makani fa hadhihi yakfi fi tathhiriha ghuslatan wahidatan tadhhabu bi 'aynin najasati. Bi'ainin najasati, cara pensucian najis yang pertama dilihat dari kenajisannya tersebut. Idza kanatin najasah fil ardi wal makan, jika benda yang najis itu mengenai al ard, mengenai tanah atau mengenai lantai, wal makan atau suatu tempat tertentu, fahadhihi yakfi fi tathhiriha ghuslatan wahidatan, maka di sini cara membersihkannya yaitu cukup dengan satu kali cucian. Cara membersihkan perkara yang najis jika mengenai tempat, suatu tempat tertentu, maka cara membersihkannya cukup dengan dicuci atau dihilangkan najis tersebut satu kali cucian, yang dengannya hilang zat yang najis tersebut. Misalnya ada kencing yang mengenai karpet atau mengenai lantai, maka cara membersihkannya yaitu cukup untuk dicuci dan dihilangkan sampai betul-betul hilang. Tidak perlu sampai berkali-kali, selama itu juga sudah hilang, maka ini sudah cukup dan sudah menjadi suci tempat tersebut. Fayasubbu 'alaiha al-ma'u marratan wahidatan, seperti misalnya dia menuangkan air ke tempat yang terkenai najis tersebut satu kali siraman saja. Maka ini jika itu sudah hilang najisnya, maka ini sudah cukup, tidak perlu sampai berlebih-lebihan dalam membersihkan an-najasah. Selama yang najis itu sudah hilang, maka ini sudah suci. Seperti misalnya air kencing atau kotoran najis yang mengenai tanah, maka cukup membersihkan najis itu dari tanah itu cukup untuk disiram satu kali siraman. Hal itu li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. Hal itu pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian kencingnya seorang badui yang kencing di dalam masjid. Jadi suatu ketika ada seorang badui, orang gunung yang tidak tahu keadaan luar, biasa tinggal di gunung, dia kencing di mana saja semau dia. Maka dia tiba-tiba masuk masjid dan kencing di pojok masjid. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyiram bekas kencing badui orang Arabi tadi. Ini cara pertama membersihkan an-najasah. Yaitu jika najis tersebut mengenai suatu tempat tertentu. Suatu tempat atau lantai atau bumi. Kata mu'alif fil ard. Mengenai bumi. Atau lantai. Atau sesuatu yang al-ard di bawah tanah. Yaitu caranya dengan menuangkan air dengan sekali tuangan yang dengannya hilang zat yang najis tadi. Kemudian yang kedua, qala tsani idza kanat an-najasatu ala ghairil ard, jika sesuatu yang najis itu mengenai sesuatu tempat bukan pada bumi, bukan di lantai. Najis yang mengenai suatu tempat selain al-ard, selain bumi, selain lantai atau tanah, maka bagaimana mensucikannya? Tadi yang pertama, najisnya mengenai bumi atau tanah, maka caranya yaitu dengan menuang air satu kali tuangan yang dengannya hilang an-najis tersebut. Adapun yang kedua, yaitu najis yang mengenai tempat selain al-ard, selain bumi atau tanah. Seperti ka'antakuna fi tsaubi aw fil ina'i, seperti najis yang mengenai pakaian, aw fil ina, atau mengenai bejana, mengenai ember atau bejana. Fa in kanat min kalbin walagha fil ina'i fala budda min ghaslihi sab'a ghasalatin ihdahunna bit turab. Di sini dirinci, dilihat dulu. Dilihat dulu apa najisnya, berupa apa. Jika najis tersebut mengenai tempat selain tanah, selain bumi. Seperti mengenai tembok, mengenai pakaian, mengenai tempat-tempat yang lain selain tanah, maka di sini dilihat jenis najisnya seperti apa. In kanat min kalbin, jika najisnya itu disebabkan jilatan anjing, disebabkan jilatan anjing yang misalnya dia menjilat al-ina, menjilat bejana, maka cara mensucikannya yaitu telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu dengan mencucinya 7 kali cucian. Dengan mencucinya 7 kali cucian, ihdahunna biturab, salah satu dari 7 kali cucian itu dengan menggunakan at-turab, dengan menggunakan tanah. Ini jika terkena jilatan anjing, terkena air liur anjing, maka cara mensucikannya yaitu dengan mencuci 7 kali cucian, 1 kali cucian dengan at-turab. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Jika anjing itu menjilat bejana kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab. Yang pertama dengan menggunakan tanah, cucian yang pertama dengan menggunakan pasir, dengan menggunakan pasir atau tanah. Kemudian kata muallif, wa hadzal hukmu 'ammun fil ina'i wa ghairihi kathiyabi wal furush. Kata muallif, menurut pendapat al muallif di sini, hukum ini, yaitu hukum mencuci air liur anjing sebanyak 7 kali, satu kalinya dengan tanah, hukum ini umum, mencakup air liur itu mengenai bejana atau selainnya. Jadi selama itu adalah jilatan air liur anjing, baik mengenai bejana atau selain bejana, maka cara mencucinya, cara membersihkannya yaitu dengan 7 kali cucian. Seperti misalnya kena pakaian, jilatan anjing mengenai pakaian kita, atau jilatan anjing mengenai kasur, tempat tidur kita, atau tempat-tempat yang lainnya, maka menurut pendapat sebagian ulama, yaitu sesuatu tempat tersebut harus dicuci sebanyak 7 kali berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkiaskan antara inak dengan perkara-perkara yang lain. Namun pendapat yang sahih bahwa permasalahan mencuci 7 kali itu khusus pada al-inak saja. Inilah pendapat as-sahih. Pendapat yang sahih di antara pendapat para ulama bahwa mencuci jilatan anjing itu yang sebanyak 7 kali, 1 kalinya dengan tanah, ini jika mengenai bejana saja. Adapun jika mengenai selain bejana, maka hukumnya sama seperti perkara yang najis lainnya. Cukup untuk dibersihkan sampai hilang. Tidak perlu sampai berkali-kali, 7 kali dengan 1 kalinya dengan tanah. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Dan inilah zahir yang tampak dari hadis idza walaghal kalbu fi inai ahadikum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika anjing itu menjilat inak bejana salah seorang di antara kalian. Di sini Rasul menyebutkan inak saja berarti mengkhususkan inak tanpa benda-benda yang lainnya. Inilah zahir yang tampak dari hadis ini. Maka tidak bisa kita mengkiaskan seluruh perkara yang lain dengan bejana. Karena mudah saja bagi Rasulullah SAW untuk menyebutkan, mengitlakkan, tidak mengkhususkan inak. Misalnya jika memang semua jilatan anjing itu harus 7 kali dicuci, maka Rasulullah SAW memungkinkan beliau untuk mengatakan, jika anjing menjilat barang kalian, tidak mengkhususkan inak. Bisa saja Rasulullah SAW mengatakan demikian. Tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan al-inak. Maka dari sini, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa yang dikhususkan pencuciannya sampai 7 kali ini hanyalah jika jilatan tersebut mengenai al-inak saja. Tidak disyaratkan pada yang lainnya sampai 7 kali cucian, kecuali pada al-ina. Ini terkait najis dari jilatan anjing. Kemudian berikutnya, amma najasatul khinzir, qala al-muallif, amma najasatul khinzir fasahih annaha kasairin najasat yakfi ghusluha marratan wahidatan. Adapun kenajisan khinzir, kenajisan babi, maka fasahih, maka pendapat yang sahih bahwa babi itu najis sebagaimana benda-benda najis yang lainnya. Dan cara membersihkan tempat yang terkenai al-khinzir yaitu cukup dengan mencucinya 1 kali cucian, baik khinzir tersebut menjilat al-ina atau menjilat apa saja. Maka tidak dikiaskan dengan al-kalb. Tidak bisa dikiaskan dengan al-kalb. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa khinzir jika menjilat suatu bejana untuk dicuci sebanyak 7 kali. Tidak demikian. Tapi intinya bahwa khinzir menurut jumhur al-ulama bahwa khinzir adalah najis. Maka cara membersihkannya yaitu dengan dicuci atau dibersihkan sampai hilang bekasnya. Kenajisannya tersebut. Kemudian qala wa in kanatin najasatu minal bauli wal ghaib, ini terkait tadi terkait anjing dan al-khinzir, terkait anjing dan babi. Anjing yang najis adalah jilatannya. Jika jilatan anjing tersebut mengenai bejana, maka di sini harus dicuci sampai 7 kali. Namun jika mengenai tempat-tempat yang lain, maka tidak perlu untuk dicuci sampai 7 kali. Inilah pendapat yang sahih. Adapun khinzir, maka khinzir kenajisannya sama seperti benda-benda najis yang lainnya. Cukup membersihkannya dengan sekali cucian yang dengannya hilang najisnya tersebut. Hilang zat yang najisnya. Qala wa in kanatin najasatu minal bauli wal ghaiti wad dam wa nahwiha fa innaha taghsilu bil ma'i ma'al farki wal 'asr hatta tadhhab wa tazul wa la yabqa laha atharun wa yakfi fi ghusliha marratan wahidatan. Kemudian kata muallif, wa in kanatin najasah, jika najisnya itu berupa al-baul, berupa kencing, wal-ghaid atau kotoran manusia, wad-dam atau darah, darah yang sahih tidaklah najis, ad-dam tidaklah najis. Jika najis itu berupa kencing dan kotoran manusia dan yang semisalnya, fa'innaha tusal bilma'i ma'al farq, maka cara mencucinya, cara membersihkannya yaitu dengan menggunakan air ma'al farq dan diucek, diperas, wal asr, yakni diperas, hatta tadhhab wa tazul, sampai betul-betul najisnya tersebut hilang dari pakaian atau tempat tertentu, wala yabqa laha atharun, dan sampai tidak ada bekasnya lagi. Wa yakfi fi ghusliha marratan wahidatan, dan cukup dalam pencucian najis yang seperti ini, yaitu al-baul wal-ghaid, kencing dan kotoran manusia, cukup mencucinya satu kali cucian saja. Jadi intinya dari pembahasan muallif di sini bahwa an-najasah, cara membersihkan an-najasah yaitu cukup seseorang mencucinya satu kali cucian yang dengannya najis tersebut betul-betul hilang, sampai najis itu betul-betul hilang, kecuali dalam satu perkara yaitu dalam jilatan anjing, ulugh al-kalb, jilatan anjing jika mengenai al-ina, jika mengenai bejana, maka ini cara mencucinya 7 kali cucian, 1 kali cuciannya dengan at-turab. Qala wa yakfi fi tadhhiri bawli al-ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am an-nadh. Kemudian qala wa yakfi fi tadhhiri bawli al-ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am an-nadh. Adapun cara membersihkan air kencing anak kecil yang belum makan, maka cara membersihkannya yaitu cukup dengan dipercikkan air padanya, yaitu anak kecil laki-laki yang belum makan. Anak kecil laki-laki yang belum bisa makan, air kencingnya najis, tetapi najisnya ringan. Tingkat kenajisan air kencing anak laki-laki yang belum bisa makan ringan, yaitu cara membersihkannya cukup dipercikkan air, diusap pakai air, sudah cukup, tidak perlu sampai dicuci, sampai diucek dan seterusnya, cukup dengan dipercikkan air, maka ini sudah mengangkat dari najis tersebut dan tidak perlu sampai betul-betul hilang najisnya, karena di sini terdapat keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughassal min baulil jariyati wa yundah min baulil ghulam. Hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughassal min baulil jariyah, dicuci air kencing anak perempuan, wa yundah min baulil ghulam, adapun anak air kencing anak laki-laki yang belum bisa makan, maka cukup untuk diyundah, dipercikkan air padanya. Inilah dalil yang menunjukkan perbedaan antara anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan dalam hal air kencing mereka. Adapun anak kecil perempuan, maka hukumnya sama seperti orang besar, harus dihilangkan, harus dibersihkan, dicuci, tidak cukup untuk dipercikkan saja berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika dia adalah anak laki-laki yang belum bisa makan, maka di sini cukup untuk dipercikkan air saja. Qala amma jildul maitati ma'kulatil lahmi. Kemudian mu'allif berpindah kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu terkait pensucian kulit bangkai. Kulit bangkai itu bisa menjadi suci. Bangkai yaitu hewan yang mati dengan cara yang tidak syar'i. Hewan yang mati dengan cara yang tidak syar'i. Kulitnya itu bisa menjadi suci. Walaupun itu adalah bangkai. Kita mendapati bangkai, tetapi kulitnya bisa menjadi suci. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu yutuhar fa innahu yathuru bid-dibagh. Yaitu cara mensucikannya dengan disamak, dengan disamak. Kulit yang disamak. Jika kulit itu sudah disamak, maka ini kulit tersebut menjadi suci. Disamak itu dihilangkan, dibersihkan, dikerik seluruhnya. Dan proses persamakan, penyamakan sampai kemudian dijemur dan kering dan menjadi kulit yang bisa digunakan untuk pakaian atau digunakan untuk perkara-perkara yang lain. Maka jika kulit tersebut telah disamak, maka ini kulit itu telah menjadi suci, walaupun itu dari kulit bangkai, walaupun itu dari kulit bangkai. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Seluruh ihab dubig faqad tahur. Seluruh kulit yang sudah disamak faqad tahur, maka telah suci. Seluruh kulit yang sudah disamak, kata Rasul, faqad tahur, maka telah menjadi suci. Di sini muallif mengatakan bahwa jildul maitah ma'kulatil lahm. Muallif mengatakan kulit bangkai yang boleh dimakan. Jadi hewan itu ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Maka hewan yang boleh dimakan tetapi dia bangkai, maka ini kulitnya, kulitnya bisa menjadi suci dengan disamak. Tetapi jika hewan itu bukan hewan yang boleh dimakan, walaupun dia sudah menjadi bangkai, kulitnya tidak boleh, tidak bisa menjadi suci, karena hewan tersebut adalah hewan yang tidak boleh dimakan. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang sahih bahwa seluruh kulit bangkai, baik itu yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan, seluruh kulitnya suci jika sudah disamak. Hal itu berdasarkan keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ayyuma ihabin, seluruh, semua, semua ihab, semua kulit dubig yang telah disamak, kata Rasul, faqad tahur, maka telah suci. Rasul tidak mengkhususkan antara kulit dari hewan yang sudah, yang halal atau hewan yang haram. Namun kata para ulama, yang dijauhi adalah al-khinzir wal-kalb, yang hendaknya untuk dijauhi, walaupun asalnya boleh, tetapi yang hendaknya untuk dijauhi yaitu kulit khinzir dan kulit anjing. Ini yang lebih utama untuk ditinggalkan dan dijauhi, dan tidak boleh dipakai jika sudah disamak. Ini lebih berhati-hati, dikarenakan kedua binatang tersebut merupakan binatang yang paling kotor dalam Islam. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa kulit seluruh hewan itu boleh atau menjadi suci jika sudah disamak, yaitu hadis yang terdapat dalam riwayat Muslim. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati syatin maitah, melewati kambing yang sudah menjadi bangkai. Kambing yang sudah menjadi bangkai. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, "Halla akhadhu ihabaha fantafa'u bih?" Kenapa mereka tidak memanfaatkan kulitnya? Jadi ada bangkai kambing yang dibiarkan begitu saja. Maka Rasul melewati bangkai tersebut dan mengatakan kepada sahabat yang di sekitarnya, kenapa mereka tidak memanfaatkan kulitnya? Maka sahabat mengatakan, innaha maitah, wahai Rasul, ini bangkai, ya Rasul, bangkai kan haram, bangkai kan haram hukumnya, tidak boleh kita gunakan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama haruma akluha, sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Yang diharamkan adalah memakannya. Adapun memanfaatkan kulit bangkai dan kulit hewan yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan, maka boleh selama itu tidak di makan. Jadi al-maitah itu haram untuk dimakan. Al-khinzir dan perkara-perkara yang haram itu maksudnya haram untuk dimakan. Adapun jika kulitnya sudah disamak dan boleh dan digunakan untuk perkara yang lain bukan untuk dimakan, maka ini boleh untuk dimanfaatkan. Kata Rasul, sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya. Inilah pendapat yang sahih di antara pendapat para ulama. Dan juga ini dikuatkan oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam dan Syarah Bulughul Maram. Dan juga Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kemudian berikutnya, qala al-muallif hafizahullah, wa damul haidi taghsiluhu al-mar'atu min thawbiha bil ma'. Adapun darah haid, kenajisan, atau adapun najisnya darah haid, cara mensucikannya yaitu dicuci dengan air. Jika mengenai pakaian, maka darah tersebut dicuci dengan air. Thumma tamdahu, kemudian disiram. Thumma tusalli fi, kemudian jika sudah hilang betul darahnya, maka boleh seorang wanita menggunakan pakaian tersebut dan sholat dengannya. Kemudian permasalahan jika masih ada sisa-sisa warna dalam pakaian atau benda-benda yang sudah dibersihkan dari perkara dari yang najis, dari benda najisnya sudah hilang tetapi masih ada sisa warna, maka bagaimana hukumnya? Sisa warna itu tidak menunjukkan najis. Warna merupakan athar bekas dari zat yang najis, tetapi jika zatnya sudah pergi, sudah hilang, maka tidak pengaruh warna-warna tersebut. Seperti misalnya darah, jika sudah lama maka akan membekas warna sekalipun dicuci-cuci-cuci, enggak hilang-hilang warnanya. Ini tidak mengapa. Warna tidak mesti masih ada kenajisan pada warna tersebut. Warna itu hanya athar, hanya bekas dari an-najis. Tidak mesti seseorang harus berlebihan dalam membersihkan najis sampai hilang betul-betul warnanya. Tidak demikian. Intinya selama zatnya sesuatu yang najis sudah hilang, walaupun ada sisa warna, ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Qala fa'ala al-muslimi an yahtamma bit-taharati min an-najasati fi badanihi wa makanihi wa thawbihi alladhi yusalli fihi. Kemudian mu'allif hafizahullah menutup bab an-najasah ini dengan mengatakan, fa'ala al-muslim, hendaknya seorang muslim untuk memperhatikan permasalahan at-taharah, kesucian, min an-najasat, dari perkara-perkara yang najis, fi badanihi, yang mengenai badannya, wa makanihi, mengenai tempatnya, wa thawbihi, atau pakaiannya, alladhi yusalli fihi, yang dia sholat dengannya. Hendaknya seorang muslim memperhatikan di mana dia sholat, apakah tempat tersebut suci, memperhatikan pakaiannya, hendaknya dia untuk melihat pakaiannya, apakah pakaian dia ketika dia hendak mengerjakan sholat suci terhindar dari najasah. Demikianlah yang seharusnya bagi seorang muslim memperhatikan permasalahan at-taharah. Memperhatikan permasalahan at-taharah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Rasulullah SAW suatu ketika lewat di kuburan, kemudian beliau mengatakan, dua orang yang dalam kuburan ini sedang diazab, sedang diazab. Maka sahabat bertanya, kenapa wahai Rasul? Mereka diazab gara-gara perkara yang kecil. Salah satu di antara mereka diazab di dalam kubur dikarenakan tidak pernah membersihkan, tidak pernah cebok jika buang air kecil, tidak bersih jika dia membuang air kecil. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang lain, dia orang yang suka berbuat namimah. Maka di sini menunjukkan seorang muslim hendaknya dia untuk memperhatikan permasalahan at-taharah, baik itu di luar sholat maupun saat sholat, terlebih khusus yaitu ketika seorang hendak mengerjakan sholat, memperhatikan perkara at-taharah dikarenakan at-taharah merupakan syartun disihhati shalah, merupakan syarat sahnya as-shalah. Demikianlah tentang bab, tentang bab an-najasat yang telah dijelaskan oleh muallif di sini. Dengan ini kita telah selesai biidznillah permasalahan an-najasah, permasalahan an-najasah dan perkara-perkara, apa itu perkara-perkara najis, kemudian juga cara membersihkan perkara yang najis, kita telah selesai darinya. Dan insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang biidznillah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu babul haid, bab permasalahan tentang al-haid. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.